بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu ta'ala, masih kitab Sifatil Qiyamah wal Jannati wal Nar, bab yang ke-6. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqulul imamun nawawiyu rahimahullahu ta'ala, babun fi qawlihi ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuatkan bab yang ke-5 atau yang ke-6 dari kitab Sifat Kiamat Surga dan Neraka ini dengan berbunyi bab fi qawlihi taala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan mengazab mereka, sementara engkau bersama mereka. وَأَنْتَ فِيهِمْ, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Maksudnya orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang musyrikin yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin maksud dari Al-Nawawi adalah sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini akan kita ketahui nanti pada hadis-hadis yang ada di bawahnya. Hadis yang pertama, hadis nomor 7013. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية. هكذا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan hadis Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه الأنصاري. Ia bercerita tentang ucapan Abu Jahal. Ya, ucapan Abu Jahal. Abu Jahal adalah salah seorang tokoh terkenal di zamannya, terkemuka, terpandang, kaya raya, memiliki kedudukan, dihormati, disegani. Dari sisi postur tubuh juga kekar, besar. Dan juga dari sisi anak keturunannya, anak-anaknya terpandang. Kemudian dari sisi harta, ya rahmukallah, dari sisi harta juga luar biasa. Dan dia orang yang paling keras menentang Nabi, orang yang paling keji dalam memusuhi Nabi. Nanti akan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekerasan dan kekejian beliau dalam menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan tentang ucapan Abu Jahal. Yang ucapan ini adalah berbentuk doa. Ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana hadha huwal haqq. In kana hadha huwal haqq min indika. Ya Allah, ini dia juga berdoa, berarti dia mengenali Allah. Dia mengenali Allah, beribadah juga kepada Allah, berdoa juga kepada Allah kadang-kadang. Dan juga doa-doanya diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala-berhala yang mereka buatkan sebagai tandingan untuk Allah Jalla wa Ala. Jadi mereka bukan manusia yang sama sekali tidak beragama, manusia yang tidak bukan manusia yang tidak mengenali Allah. Makanya kata-kata musyrik memang layak dilengketkan kepada mereka, karena mereka menyandingkan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, bukan hanya kepada yang lain, tetapi Allah diibadati dan juga mengibadati selain Allah. Itu yang musyrik, itu yang syirik. Kata Nabi SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi mendefinisikan sallallahu alaihi wasallam syirik dengan kata-kata an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau buatkan bagi Allah tandingan, padahal Allah yang satu-satunya mencipta. Kalau tandingan itu mencipta, layak dijadikan tandingan bagi Allah, tetapi yang mencipta Allah, kenapa diberikan tandingan untuknya dalam beribadah? Ya, jadi Abu Jahal berdoa kepada Allah. Ya, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika. Jika ini, maksudnya yang dibawa oleh Nabi ini, adalah kebenaran darimu, kebenaran yang dibawanya darimu, fa amtir alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dari langit batu. Maka turunkanlah kepada kami dari langit hujan batu. Itu doanya. Ya, itu doanya. Jika yang dibawa oleh orang ini adalah kebenaran darimu dan kami menolaknya, kami mengingkari dan kufur kepada kebenaran tersebut, maka hujan atau turunkanlah atas kami hujan batu dari langit. Ya. Au i'tina bi'adzabin alim. Au i'tina bi'adzabin alim. Atau timpakanlah kepada kami siksa atau azab yang pedih. Doa luar biasa ini. Begitu lancangnya. Ya. Abu Jahal dalam berdoa, dia ingin membuktikan bahwa Nabi dusta. Ya. Nabi bohong. Makanya setelah doa ini, lama. Ya, ini fitnah bagi orang-orang yang beriman, dan sebagai sebagai tanda kebenaran bagi orang-orang kafir. Luar biasa. Setelah dia berdoa, memang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa. Allah tidak menyiksanya, tidak menghujani mereka dengan hujan batu. Tidak ada dalam sejarah, dalam sirah Nabi, Mekah dihujani hujan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda bahwa Nabi pendusta. Ya. Pengikut-pengikut Nabi yang seketika itu hanya segelintir, ini bagi mereka adalah ujian yang besar. Ya. In kan, kata Abu Jahal, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai hiburan untuk orang-orang yang beriman, sebagai semangat untuk Nabi SAW untuk terus melanjutkan dakwahnya. Nah, inilah yang menyebabkan turunnya ayat yang ke-33 dan seterusnya di surat Al-Anfal tersebut. Ya. Apa, kenapa Allah tidak menyiksa mereka, tidak mengabulkan doa, atau tidak memberikan apa yang diminta oleh Abu Jahal? Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sekali-kali tidak Allah akan menyiksa mereka sementara kamu masih di tengah-tengah mereka. Maksudnya di Mekah. Maksudnya di Mekah. Jadi tidak akan mungkin Allah menyiksa, menurunkan hujan batu dari langit ke kota Mekah, Nabi di sana. Nabi berada di sana. Ya. Itu sebab yang pertama. Kenapa doa Abu Jahal ini tidak dipenuhi oleh Allah? Ya. Padahal jelas-jelas seperti ayat yang terakhir tadi 34, jelas-jelas mereka menentang Allah, menentang nabinya. Tetapi kenapa tidak diberikan oleh Allah langsung apa yang diminta oleh Abu Jahal tersebut? Kemudian yang kedua alasannya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini sebab yang kedua, dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka sementara mereka memohon ampun, beristighfar. Ya. Istighfar juga termasuk ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Ibadah yang dilakukan oleh orang musyrikin karena mereka juga beribadah kepada Allah. Makanya dalam sebagian tafsir, ya, dinukilkan oleh Ibnu Hajar bahwa setelah ini di pagi hari mereka, ya, Abu Jahal mengucapkan doa ini. Petang harinya dia merasa bersalah. Loh, kok begitu lancang saya kepada Allah? Akhirnya dia beristighfar. Astaghfirullah. Ya. Astaghfirullah, kok saya bisa meminta? Kena takut juga. Kalau-kalau doanya dikabulkan. Makanya di ujung siang itu dia meminta ampun kepada Allah. Karena merasa bahwa doanya itu tidak pantas dia panjatkan kepada Allah, maka dia beristighfar. Astaghfirullah. Ya. Mungkin saja karena tidak beradab kepada Allah menurut dia saat itu, atau karena dia takut benar-benar dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia beristighfar. Maka luputlah azab itu bagi mereka karena beristighfar. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau dilihat dari berhak atau tidak berhaknya mereka untuk disiksa, diazab oleh Allah, mereka sudah berhak untuk diazab, untuk ditimpakan hukuman oleh Allah. Kenapa? Ayat yang ke-34, Allah berfirman, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram." Berarti kejadiannya ini adalah setelah tahun ke-8 Hijriah. Ya. Kejadian ini setelah tahun ke-8 Hijriah. Karena di tahun ke-7 di perjanjian Hudaybiyah, mereka menghalang-halangi Nabi dan kaum muslimin untuk masuk ke kota Mekah berumrah. Mereka semua menyaksikan, utusan-utusan Quraisy melihat bahwa para sahabat semuanya berihram. Dan mereka melihat bahwa persenjataan yang dibawa adalah silahur rakib. Senjata musafir. Bukan perlengkapan perang. Kalau kedatangan mereka adalah untuk berperang, maka dengan pakaian ihram tidak layak berperang. Bagaimana pula berperang dengan kain ihram? Kemudian juga peralatan peperangannya juga tidak memadai, karena yang mereka bawa adalah senjata seorang musafir. Musafir ketika itu bawa senjata karena mengarungi padang pasir. Ya, musafir bawa senjata. Itu yang mereka lihat, tetapi mereka tetap tidak mengizinkan orang-orang yang akan berumrah ini masuk ke kota Mekah. Dari sisi itu saja mereka sudah layak disiksa. Kata Allah, tidaklah layak mereka tidak disiksa oleh Allah. Wa ma lahum alla yu'adzibuhum alla yu'adzibahumullah. Tidaklah layak bagi mereka untuk tidak disiksa oleh Allah, sementara mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram. Ya. Menghalang-halangi dari Masjidil Haram. Kedatangan kaum muslimin, Nabi dan para sahabat, tidak ada tanda-tanda, indikasi-indikasi berperang. Dari pakaian yang mereka pakai, jelas-jelas pakaian ihram. Dari senjata yang mereka bawa, bukan senjata perang, karena mereka tahu orang Mekah orang yang sering berperang, tahu apa perlengkapan perang dan apa perlengkapan musafir. Tapi mereka tetap juga tidak mengizinkan, membiarkan Nabi dan para sahabatnya untuk masuk ke kota Mekah. Wahum yasudduna anil Masjidil Haram. Kemudian di riwayat ini lanjutan ayatnya tidak disebutkan. Walaupun di sini kita lihat ada kelanjutannya sampai akhir ayat. Kalau dalam menjaga amanah menunaikan riwayat, maka tentu tidak akan dibaca juga. Karena riwayat yang didapatkan oleh perawi-perawi itu sampai anil Masjidil Haram kemudian ila akhiril ayat, sampai akhir ayat, tidak disebutkan ayatnya. Sampai ujung ayat. Meskipun dalam kitab ini saya yakin karena memang diambil dari aplikasi surat ayat Al-Quran. Ketika dicetak kitab ini ambil dari aplikasi dan mereka tidak memotongnya. Karena satu ayat aplikasinya. Copy paste-nya kan satu ayat, tidak ada pemotongan-pemotongannya. Sementara riwayatnya sampai anil Masjidil Haram kemudian dikatakan oleh perawi ila akhiril ayah sampai ujung ayat ini yang tertulis di kitab kita sekarang ini. Jadi dalam bentuk amanah membaca riwayat tentu tidak akan kita baca pula ayatnya. Ya, wa ma kana Allah wa ma kanu awliya. Ini alasan ayat yang kelanjutan ayatnya yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an, wa ma kanu awliya. Mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram padahal mereka bukan orang yang pemiliknya. Bukan pemiliknya. Yang datang itu pada umumnya muhajirin yang juga berhak untuk datang masuk ke Masjidil Haram karena memang mereka dahulu orang sana, orang Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Mekah itu bukan untuk orang Ka'bah itu bukan untuk orang Mekah saja. Bukan untuk orang Mekah saja. Penduduk Mekah membukakan pintu untuk siapa saja masuk ke kota Mekah untuk haji, untuk umrah. Seperti sebelum Nabi hijrah, kan sudah ada ibadah haji. Yang berdatangan dari berbagai penjuru jazirah Arab, orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji dari orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk orang Yathrib, Madinah ketika itu. Ya. Dan yang akan menjadi cikal bakal penyambut Nabi, kaum muslimin dan Nabi tentunya sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Orang-orang yang haji inilah yang masuk Islam, yang didakwah oleh Nabi, mungkin muncul baiat Aqabah yang pertama, muncul baiat Aqabah yang kedua dan mulailah ada di Madinah basis orang-orang yang beriman. Ya, ada cikal bakal dan ternyata mereka semakin lama semakin banyak. Sampai Nabi SAW diminta untuk mengirimkan sahabat mengajarkan mereka agama. Maka dikirim oleh Nabi SAW Mus'ab bin Umair. Ya. Dan dengan kedatangan Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama, sebagai da'i pertama yang diutus oleh Nabi, subhanallah, terus berkembang dan dia dengan bijaksana menyelesaikan problem-problem dakwah. Hambatan, halangan dakwah. Ya. Kemudian semakin lama Dan mereka-mereka yang lain pun tetap datang ke kota Makkah untuk masuk Masjidil Haram. Tidak ada yang diusir, tidak ada yang dihalangi, bahkan dibukakan pintu kota Makkah selebar-lebarnya. Tetapi kenapa Nabi dan kaum dan para sahabatnya tidak dibenarkan? Padahal mereka bukan pemilik tanah haram. Ya. Wa ma kanu awliya'ah. Jadi mereka tidak pantas menghalang-halangi. Ya. Kemudian inna awliya'uhu in awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah yang menjadi wali-wali al-Masjidil Haram kecuali orang-orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat yang tidak ada dalam riwayat, tetapi di ayatnya ada. Dan ada isyarat ke sana bahwa semua ayatnya disebut menjadi dalil, karena di riwayat ini ila akhiril ayat sampai akhir ayat disebutkan dalam riwayat ini, walaupun secara apa riwayat tidak dibacakan ujung ayatnya, dan ayatnya diisyaratkan semua disebutkan dalam riwayat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah sebab turunnya ayat tadi di mana Abu Jahal berdoa meminta agar diturunkan azab dari langit berbentuk hujan batu atau azab yang lain kalau apa yang dibawa Nabi itu benar. Dan ternyata setelah taruhlah kejadian ini di tahun ke-7 Hijriah di perjanjian Hudaybiyah, ke-8, ke-9, ke-10, saya keliru. Abu Jahal mengatakan ini tentu karena dia meninggal di perang Badar. Ya. Tentu ketika Nabi masih di Mekah, belum hijrah. Ya, belum hijrah. Nah, sebelum hijrah dan dia mengungkapkan doa tersebut, dan tahun ke-13 kenabian barulah diizinkan Nabi untuk hijrah. Pada tahun ke-2 Hijriah terjadilah perang Badar, dan disitulah Abu Jahal mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab dari Allah, walaupun tidak seperti hujan batu, tetapi tewas di perang Badar dengan cara yang sangat menghinakan, karena dia tumbang oleh 2 anak-anak, padahal dia besar. Kemudian nanti kepalanya yang memenggalnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kecil, postur tubuhnya kecil. Ya. Kalau seandainya berhadapan dengan beliau, tentu tidak akan mungkin dia menang. Benar-benar berhadapan langsung dengan 2 anak tersebut, susah juga dua anak tersebut menumbangkannya. Tetapi itulah kehinaan yang ditimpakan oleh Allah kepada Abu Jahal. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud menginjak dadanya dengan kakinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berbicara dengan pongahnya. Enyahkan kakimu dari atas dadaku yang suci, wahai. Dihinakannya dengan kata-kata kasar. Ya. Wahai anak pengembala kambing. Ya. Abdullah bin Mas'ud kan ibnu ummi abdin. Ya. Wahai anak pengembala kambing. Dan Abdullah bin Mas'ud ketika itu teringat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi SAW di Mekah. Dia menyaksikannya. Dia melihatnya bagaimana Abu Jahal benar-benar melakukan sesuatu yang dia, Abdullah bin Mas'ud, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Abu Jahal meletakkan isi perut unta di atas punggung Nabi SAW ketika dia sholat di Ka'bah. Ya. Abdullah bin Mas'ud bercerita demikian kepada kita. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, bab ini menjelaskan kepada kita tentang sebab turun ayat di surat Al-Anfal, ternyata penyebabnya adalah Abu Jahal. Apa penyebabnya? Abu Jahal berdoa untuk diturunkan siksa dan azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan ayat ini. Kenapa ketika di Mekah mereka tidak kunjung mendapatkan siksa? Karena Nabi masih bersama mereka. Dan kenapa tidak segera Allah turunkan siksa? Karena setelah doa itu mereka panjatkan, ada rasa bersalah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukuman dari Allah tetap akan mereka dapatkan, karena memang mereka orang yang layak mendapatkan hukuman di dunia, dan telah mereka dapatkan, terutama Abu Jahal. Terutama Abu Jahal. Ada sedikit tambahan, ya, bahwa ungkapan doa ini dinukilkan juga yang mengucapkannya ada selain dari Abu Jahal, seperti An-Nadhr ibn al-Harith. Ya, dinukilkan bahwa ucapan ya Allah, jika yang dibawa oleh beliau ini adalah kebenaran darimu, maka hujani kami dengan hujan batu dari langit, atau siksa kami, azab kami, sebagai bukti bahwa dia benar. Dinukilkan juga bahwa ucapan itu dari selain Abu Jahal. Kata Ibnu Hajar bahwa kemungkinan yang memulai doa ini Abu Jahal, yang lain-lain mengikut, yang lain mengikut, dan tidaklah bertentangan antara yang mengatakan bahwa ucapan ini diucapkan oleh Abu Jahal atau diucapkan oleh yang lainnya. Ia gabungkan dengan mengatakan bahwa yang pertama-tama berdoa dengan doa ini adalah Abu Jahal, kemudian An-Nadhr ibn al-Harith dan yang lain-lainnya mengikuti apa yang diucapkan oleh Abu Jahal. Ya. Ini bab yang ke-6. Saya tidak menemukan, dan Imam Nawawi tidak memberikan komentar apa-apa untuk hadis ini. Halo jatuh syaitan. Ya, mengaitkan bab ini, hal ini dengan kitab kita, ya, dengan kitab kita. Ya. Bisa jadi Allahu a'lam. Ya, kalau Ibnu Hajar, di sini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari, cuma tentang hal-hal yang lain, tidak ada kaitannya dengan sifat kiamat dan sifat surga dan neraka. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan bab yang ke, di sini berulang ya, nomornya berulang, nomor 6 berulang. Ya, bab pada halaman 247, nomor babnya sebenarnya 7. Ya. Nomor babnya sebenarnya 7. Dan tertulis di situ 6, berarti berulang. Ya. Baik, fadhol. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab qawlihi kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini juga babnya, kata an-Nawawi, bab tentang firman Allah sekali-kali tidak. Kalla innal insana layatgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Togo. Ya. Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya kaya raya. Ya. Serba berkecukupan. Ya. Memiliki harta yang melimpah ruah. Sehingga dia melampaui batas dengan kesombongan dan keangkuhannya. Sebab turun ayat ini. Itulah kira-kira maksud dari An-Nawawi ketika kita lihat hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor 7014. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adh wa Muhammad ibn Abdul A'la al-Qaisi qala hadatsana al-Mu'tamir عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع ناديه، يعني قومه. Sebelum kita berbicara secara terperinci, coba lihat di hadis ini baris yang kedua sebelum terakhir ayat yang ke-13. Ar-ra'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dalam kitab ini ada sesuatu yang kurang, dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa dia tinggal copy paste. Diambilnya ayat dari ayat ke-6 sampai ayat ke-19 itu diletakkannya semua, sementara riwayatnya tidak demikian. Setelah selesai ayat yang ke-13 itu ada tambahan dari perawi dari dalam riwayat, yaitu ya'ni Aba Jahal. Ya. Ar-ra'aita in kadzdzaba wa tawalla. Itu ayat yang ke-13. Dalam riwayat yang kita sekarang ini ada tambahan, bukan tambahan, yaitu komentar, yaitu ya'ni Aba Jahlin. Ya'ni Aba Jahlin. Itu sebenarnya harus ada di sini, karena kita bukan sedang membaca Al-Quran, tetapi membaca riwayat hadis. Dan bisa jadi, boleh-boleh saja seseorang, seperti kita menafsirkan Al-Quran juga, ketika kita menerjemahkan ayat demi ayat, maka kan terputus antara ayat surah ayat yang pertama dengan ayat berikutnya dengan tafsir kita atau dengan syarah. Misalnya sekarang saya ingin mensyarahkan ayat yang ke-6. Kalla in, saya baca dulu, in kalla innal insana layatgha. Saya mulai berbicara, kemudian saya lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Berarti terpisah antara ayat yang ke-6 dengan ayat ke-7 dengan syarah saya. Sah-sah saja. Dan itu pula yang disampaikan oleh riwayat ini, bahwa setelah ayat yang ke-13, perawi menukilkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat yang ke-13 ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Dan ini tidak ada di sini. Padahal dia harus ada, karena bukan Al-Quran yang dibacakan, tetapi riwayat yang disampaikan, yang mana dalam riwayat ini perawi menukilkan tafsir ayat yang ke-13 bahwa yang dimaksud dengan orang yang mendustakan dan berpaling itu adalah Abu Jahal. Jadi diberikan isyarat keluar, Ya, diberikan isyarat keluar dari di nomor 13 itu di tengah-tengah antara ayat 13 dengan 14. Pada angka 13 itu diberikan panah keluar. Bisa enggak menulis yakni ya ain nun ya. Yakni ini harus ada, karena kalau tidak ada kita tidak amanah. Ya. Ya huruf Arabnya ya, ain bersambung semuanya. Kemudian gigi untuk nun tambahkan, kemudian sambung dengan huruf ya. Susah ya. Ya, sebagian mungkin bisa. Yakni kemudian aba alif ba alif bersambung dengan ba. Alif ada hamzah di atasnya, kemudian ba kemudian sambungkan dengan alif aba, kemudian jahlin jim ha lam. Ya. Jim ha lam. Ini yang harus ditambah dalam riwayat ini karena itulah riwayatnya. Dan untuk memahamkan kita bahwa ayat ini turun karena Abu Jahal. Ayat ini turun lantaran Abu Jahal. Seperti yang dijelaskan oleh Nawawi di kitab, di bab. Nah, sekarang kita masuk setelah menambahkan yakni Aba Jahlin. Bab yang ketujuh ini tentang firman Allah bahwa sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika dia merasa sudah kaya raya, sudah memiliki kekayaan, sudah hidup dalam kecukupan, sehingga dia memandang rendah apapun juga, sampai agama pun dipandangnya rendah, aturan Allah pun diremehkannya, karena dia merasa sudah memiliki semua, sudah tidak ada lagi yang tidak dia miliki, benar-benar berada dalam kecukupan yang luar biasa. Yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini hadis Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW meskipun dia tidak lama bersama Nabi, tidak lebih 4 tahun ya, kebersamaannya dengan Nabi, tetapi dia perawi hadis yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Qala Abu Jahal, kata Abu Hurairah, berkata Abu Jahal, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum, apakah Muhammad, ini luar biasa kejinya, dia mengistilahkan sujud itu mengotori wajah. Ya. Sujud itu dia istilahkan dengan mengotori wajah. Makanya orang-orang musyrikin tidak mau sujud. Tidak mau sujud. Mengotori wajah. Ya. Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum, apakah berani Muhammad itu mengotori wajahnya, maksudnya sujud ya, mengotori wajahnya di hadapan kalian, lalu kalian biarkan dia di hadapan mata kalian mengotori wajahnya dengan sujud itu. Qala, kata Abu Hurairah, faqilana, ada yang menjawab iya, Muhammad itu dengan beraninya sujud di hadapan kita di tengah-tengah orang banyak tanpa khawatir apapun juga, karena memang tidak ada yang sujud, tidak ada sujud di masa musyrikin, tidak ada di zaman jahiliyah, tidak ada yang sujud, ibadah sujud ini tidak ada sama sekali, tidak ada yang sama sekali. Kapan mereka orang-orang musyrikin itu sujud? Ketika turun surat An-Najm. Turun sekaligus surat An-Najm itu di ujungnya fasjudu lillahi wa'budu. Maka karena mereka orang-orang Quraisy itu mendengar Nabi membacakan ayat itu dan mereka terlena. Mereka takjub dan begitu tersihir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan semua sujud. Ya Allah, ketika perintahkan sujud fasjudu lillah, maka semuanya tanpa mampu menahan diri sujud. Itu yang pertama-tama mereka sujud. Yang masih bisa menguasai diri, yang masih bisa menguasai diri, yang ingin tetap mempertahankan kebiasaan yang lama dan tidak mau membungkukkan badan, meletakkan bokongnya tinggi daripada kepalanya, mereka masih merasa hina dengan cara seperti itu. Tetapi karena tersihir oleh ayat-ayat, bukan tersihir yang benar-benar sihir ya, mereka terlena dengan ayat tersebut, dan sebagian mereka yang tidak mau sujud mengambil tanah kemudian menempelkan tanahnya ke jidatnya untuk memaknai bahwa mereka mentaati perintah untuk sujud tadi. Yang mereka tidak suka apa? Ketika sujud itu kan bokong kita kan di atas. Bokong di atas sementara kepala di bawah. Mana yang lebih tinggi? Tinggi bokong daripada kepala. Ini yang sangat mereka rasakan sehina-hinanya. Dan mereka tidak menerima ada seorang pun nampak oleh mereka sujud. Ketika ditanya oleh Abu Jahal, berani Muhammad itu sujud di hadapan kalian? Cobalah nanti. Ya, dia memang tidak pernah melihat, tetapi kalau saya melihat, ini yang dia katakan. Ketika dijawab, memang ia sering melakukan itu. Faqal, kata Abu Jahal, wallati wal Uzza. Demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza, dua berhala besar yang disembah oleh orang-orang Mekah. Ya. Demi Lata dan Uzza, la in ra'aituhu. Jika saya melihatnya nanti melakukan itu, yaf'alu dzalika, la ata'anna 'ala raqabati. Saya pasti akan injak tengkuknya. Jadi ketika Nabi sujud nampak oleh Abu Jahal, dia sudah mengancam untuk menginjak tengkuknya. Lihat bagaimana bejatnya, durjananya. Nah, dia tidak mau sujud, tetapi dia juga tidak mau melihat orang sujud. Dia tidak mau beriman, dan dia juga tidak mau melihat ada orang yang beriman. Sampai hari ini, banyak orang-orang yang berwatak Abu Jahal. Dia tidak mau menjadi orang yang baik, tetapi dia juga tidak sudi melihat ada orang-orang baik. Dia maunya semua orang seperti dia. Ya. Semua orang seperti dia. Dia tidak suka melihat orang beribadah kepada Allah, melihat orang yang akhlaknya baik, melihat orang yang ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya. Kalau Anda tidak mau, silakan, tetapi jangan Anda memaksa-maksakan. Ini watak Abu Jahal. Kata Abu Jahal, demi Lata dan Uzza, andai kata saya melihatnya, saya akan lakukan itu. La ata'anna ala raqabatih aw la u'affiranna wajhahu fit turab. Atau saya tanggung-tanggung, dia sujud, meletakkan, menempelkannya saja. Tidak, saya akan gosokkan, akan saya benamkan sekali wajahnya ke dalam lumpur atau ke dalam tanah. Kalau tempel saja, kurang. Nanti akan saya lakukan itu. La u'affiranna wajhahu fit turab. Ya, nanti kalau sudah tempel, kan saya tambahkan lagi dan saya benamkan. Kata Abu Jahal mengancam. Dan ternyata Allah takdirkan apa yang dia ancamkan. Maksudnya, dia melihat dengan mata kepalanya Nabi sujud. Ya. Qal fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Di saat itu juga, setelah barusan dia mengancam, tiba-tiba Nabi masuk ke Masjidil Haram. Kemudian dia seperti biasa sholat. Dan orang-orang di sana. Dan di situ ada memang tempat mangkalnya orang-orang, tokoh-tokoh di sana. Ada tempat-tempat duduknya mereka di sana. Ya. Di situlah Abu Jahal berada. Nabi SAW tanpa peduli dengan mereka, langsung masuk ke Ka'bah dan sholat. Sholatnya tentu ada sujud. Ya. Wahuwa yasalli. Za'ama liyata'a ala raqabatih. Abu Jahal sudah mengancam tadi, menyatakan pengakuannya akan menginjak tengkuk Nabi. Qal, dia berangkat, dia kejar Nabi. Ketika dia melihat Nabi salat dan dia tunggu kapan Nabi itu sujud, sebelum dia sujud dia sudah mendekat, dipandang oleh kawan-kawannya, dilihat, ditonton oleh kawan-kawannya. Dia memang ingin mempertontonkan apa yang dia perbuat. Ya. Fama faji'ahum minhu, dan tidaklah membuat mereka terkejut dari Abu Jahal ini, illa barusan ia dengan angkuh dan sombongnya, dengan gagah perkasanya mendekati menuju Nabi, karena dia ingin orang yang ingin terus berada di atas tentu akan mempertontonkan bagaimana dia tampak bijaksana, tampak punya kekuasaan, tampak memiliki keberanian. Maka ketika berangkat dia sangat berani, gagah perkasa. Dia akan memperlihatkan bahwa ancamannya itu bukan main-main ketika berangkat. Tetapi apa yang terjadi? Kawan-kawannya sangat terkejut. Apa yang membuat mereka terkejut? Tidak lain wahuwa yang kusu ala aqibaihi. Ketika dia kembali dengan waktu yang tidak lama, tiba-tiba baru saja dia berangkat, tiba-tiba kembali dalam keadaan berlari mundur. Ya, yang kusu ala aqibaihi, berlari mundur, wa yattaqi biyadaihi, dan dia menggunakan kedua tangannya untuk melindungi wajahnya, melindungi badannya, kayak seseorang diserang oleh sesuatu. Ini yang membuat kawan-kawannya terkejut melihat. Barusan dia dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dengan gagahnya, dengan beraninya berangkat, tiba-tiba tak lama setelah itu dia kembali dengan berlari mundur, tak bisa, tak sempat untuk membalikkan badan. Berarti dia baru sampai dan tidak sempat untuk lari, mengundurkan, membalikkan badannya untuk bisa lari dengan cepat. Bahkan dia berlari dalam keadaan mundur, sementara tangannya seakan-akan melindungi badan dan wajahnya dari serangan sesuatu. Ya. Qal, kata Abu Hurairah, faqilalah, ditanyakan kepada Abu Jahal, malak, apa yang terjadi? Faqala, kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Sesungguhnya ketika saya tadi mendekat, antara saya dengannya ada parit yang isinya api bergejolak. Api bergejolak. Kemudian ada haul, ini anggapan dia, ada hantu. Ya. Dia mengira itu hantu yang memiliki sayap. Ya. Ada api menyambar-nyambar kepadanya, kemudian ada makhluk yang menakutkan dan dia memiliki sayap. Ini yang nampak oleh Abu Jahal. Dan jelas oleh kita kenapa dia mundur dan kemudian melindungi, karena mungkin sambaran-sambaran api, kobaran-kobaran api atau pukulan-pukulan yang dilakukan oleh makhluk yang dia lihat, dia anggap itu hantu bersayap. Kata Nabi SAW bercerita. Ini kan Abu Hurairah kan belum tak tahu ini kejadian karena di Mekah. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Jadi cerita Nabi yang dia dapatkan. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi ketika menyampaikan cerita ini kepada Abu Hurairah, Laudana minni, andai kata dia tetap mendekati saya, lakhtatafathul malaikatu utuan-utuan, maka malaikat akan menyambarnya satu organ demi satu organ, disambar, dicabut oleh malaikat organ-organnya, organ per organ, tangannya, kepalanya. Tetapi karena dia ketakutan lari dan tidak jadi malaikat melakukannya. Ya. Ini yang terjadi pada Abu Jahal. Qal, kata Abu Hurairah, fa anzalallahu azza wa jal, lalu Allah turunkan. Ini yang membuat kita memahami bahwa maksud dari Imam Nawawi adalah menjelaskan bahwa kejadian itu merupakan penyebab turun ayat ini di surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19 tadi. Ya. La nadri fi hadithi Abi Hurairah aw syai'un balaghahu. Kita tidak tahu apakah ini termasuk hadis Abu Hurairah yang langsung diterimanya dari Nabi tentang ayat-ayat ini, sebab turunnya adalah kisah Abu Jahal, atau sesuatu yang sampai kepadanya dari sahabat yang lain. Ya, dari sahabat yang lain. Aw syai'un balaghahu. Lalu disebutkanlah ayat surat di surat ayat-ayat di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah 5 ayat pertama ini kan wahyu kedua yang pertama. Ya, wahyu yang pertama turunnya di Mekah. Turunnya di Mekah, awal pertama wahyu diterima oleh Nabi dari ayat 1 sampai 5. Kemudian dari ayat 5 ayat 6 sampai 19 tadi itu turunnya disebabkan oleh kasus ini. Ya, oleh sebab kejadian Abu Jahal yang mengancam Nabi untuk diinjak tengkuknya ketika sujud atau dibenamkan kepalanya ke tanah untuk mempertontonkan atau untuk mengekspresikan kebenciannya melihat orang sujud. Ya. Kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna. Ini siapa? Abu Jahal itu sendiri. Ya. Jadi yang dimaksud dengan manusia yang menyombongkan diri tadi adalah Abu Jahal. Ya. Ketika dia melihat dirinya kaya raya, ya, berkecukupan. Inna ila rabbika ruj'a. Ini ancaman Allah. Sebenarnya sesungguhnya kepada Allah semua akan kembali. Yang kaya, yang miskin, yang sombong, yang patuh, itu semuanya kembali kepada Allah. Ara'aita alladhi yanha. Ini Nabi Muhammad SAW. Ya. Abadan Allah menyampaikan kepada Nabi, menurutmu orang yang melarang seorang hamba apabila dia sholat, maksudnya sholat yang ada sujudnya tadi, kan Abu Jahal tidak menerima ketika adanya orang sholat, ya, tidak menerima melihat adanya orang yang sholat, melarang orang yang sholat, mencegah orang sholat. Ara'aita alladhi yanha, apakah engkau menurutmu orang yang mencegah seorang hamba apabila salat, ara'aita in kana 'alal huda, ternyata dia berada di atas petunjuk yang salat tadi, au amara bit taqwa, atau memerintah untuk berbuat takwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, menurutmu jika dia berdusta atau mendustakan dan berpaling. Nah, ini semua ditujukan isyarat-isyarat tadi kepada siapa? Abu Jahal, yakni Aba Jahlin. Ini menunjukkan bahwa riwayat ini menafsirkan apa yang dimaksud dengan orang yang melampaui batas. Siapa yang dimaksud dengan orang yang melampaui batas, melarang orang sholat, berpaling, mendustakan dan berpaling, maksudnya adalah Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal. Jadi ayat ini turun tentang Abu Jahal. Ya. Kemudian lanjutan ayatnya, dan ini ancaman Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah melihat? Kalla la illam yantahi. Sekali-kali tidak, jika dia tidak menghentikan perbuatannya itu, lanasfa'an bin nasiyah. Ya. Akan kami cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ini ubun-ubun dia adalah ubun-ubun pendusta dan berbuat dosa. Falyad'una dia. Silakan dia panggil bala tentaranya, pembantu pembela-pembelanya. Sana da'uz zabaniyah. Kata Allah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Abu Jahal di neraka. Abu Jahal di neraka. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan engkau taati dia dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah, bertaqarrublah. Kemudian ujung hadis, zada Ubaidullah fi hadithihi. Ubaidullah, salah seorang perawi, menambahkan dalam riwayatnya, qal wa amarahu bima amarahu bih. Allah memerintahkannya dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa zada ibn Abdul A'la, falyad'u nadiyahu, yakni qaumahu. Hendak silakan dia memanggil, menyeru. Yang dimaksud dengan yang diseru di sini adalah kaumnya. Abu Jahal maksudnya, panggillah siapapun kaummu untuk membantumu, dan kami, kata Allah, akan memanggil malaikat Zabaniyah yang menjadi penjaga neraka. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bab yang ketujuh, sebab turunnya firman Allah di surat Al-Alaq ayat 6 sampai di sini sampai 7 ya dinukilkan di bab, sementara dalam riwayatnya sampai ayat 19 karena semuanya berkenaan dengan Abu Jahal. Sampai yang falyad'u nadiyah itu juga Abu Jahal ya. Itu juga tentang Abu Jahal. Dan bab yang ke-6 dan ke-7 ini kedua-duanya tentang Abu Jahal, betapa kerasnya dia menentang kebenaran, menentang Nabi. Dan itu mungkin pelajaran kita pada kesempatan ini. Sekali lagi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak menjelaskan kepada kita tentang hubungan bab yang ketujuh ini juga dengan kitab Al-Qiyamah dan juga tentang surga dan neraka ya. Yang jelas ayat dua riwayat atau dua bab ini menjelaskan tentang sebab turunnya ayat, dan kedua-duanya adalah Abu Jahal, kecuali tentang doa tadi, sebab turunnya surat Al-Anfal tadi. Itu ada riwayat lain menyatakan bahwa ucapan doa itu dari selain Abu Jahal dan digabungkan oleh Ibnu Hajar, bahwa tidaklah bertentangan, karena bisa jadi yang memulai doa itu Abu Jahal, kemudian yang lain-lain mengikutinya. Nah, inilah dua bab yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Dan bab yang ke-8 adalah tentang awan yang isinya azab ya. Awan yang isinya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diartikan awan dalam kurung asap, dukhan ya. Dukhan, ini tentang masalah dukhan yang juga mungkin ada hubungannya dengan hari kiamat. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan hadis di bawahnya adalah siksa yang bukan di hari kiamat. Siksa yang diturunkan oleh Allah di belakang asap tersebut, yang terjadi sebelum, jauh sebelum hari kiamat, yaitu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Untuk pagi hari ini saya cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi fa'idah إذا رأيت في أي إضافة